Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikat tinul qayyim fala tadlimu fihinna abusakum waqatil musyrikina kaffa kama yuqatilukum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin al-aya sadaqallahu al-adhim. Amma ba'du. Para hadirin ing mulya, para bapak, para sedherek, adik-adik, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil ingkang insyaallah senantiasa angsal rahmat di Gusti Allah Ta'ala, muka-muka senantiasa angsal ridhani Allah Ta'ala, amin. Senantiasa angsal kewelasannya Allah Ta'ala, amin. Lajeng alhamdulillah beriki kula namung tasyakur datang Allah Ta'ala ingkang pundi masyarakat Bangil khususipun anggota Aspaja berhasil menyelenggarakan malam pawai ta'aruf, menyelenggarakan napa niku nggih syiar Islam di dalam menyambut satu Muharram tahun 1433 Hijriah yang merupakan tahun kemenangan umat Islam seluruh dunia sejak zaman di Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zaman di para sahabat sampai hari ini. Hijriah merupakan tahun kemenangan umat Islam. Dan alhamdulillah pawai ta'aruf bauniku berjalan lancar, aman, tertib, alhamdulillah. Berjalan lancar, aman, tertib, walaupun diikuti oleh kurang lebih 4-6 ribu peserta, alhamdulillah. Menaik makin yang dipun izini dengan Allah Ta'ala, tahun depan kita tingkat akan malih, kalau bisa diikuti oleh 10 ribu, dengan catatan tetap tertib, aman, lancar. Sebab kita niki mboten krana menapa Pak Kamilan, kita namung kepingin mensyiarkan agama Islam melalui pengenalan. Kalau niki alhamdulillah sebagai panitia penjengala malam-malam kula nggih ketuae kula bunga saestu napa sebabe berhasil dengan lancar, tertib, aman, alhamdulillah. Angel Pak, wong 5000 6000 ngoten niku angel masyaallah. Tiap-tiap kelompok sama menunjukkan kebolehannya, Bu Zalpin, Bu Pencak, Bu Nopo, alhamdulillah. Niki sing kula bangga saestu. Kemudian yang kedua maksudnya kita menunjukkan pada masyarakat Bangil khususnya dan umumnya masyarakat Pasuruan bahwa kota Bangil tetap merupakan kota Islam, kota santri ala ahlu sunnah wal jamaah. Kita tunjukkan gitu, pemuda Islam Bangil, pemuda Aswaja Bangil yang konsisten memegang teguh agama Islam berdasar ahlu sunnah wal jamaah. Lek niate ngoten insyaallah sejak strap saking Masjid Agung Bangil sampai finish Masjid Agung Bangil dipun ganjar dening Allah Taala. Tiap jangkah diganjar, sak jangkah diganjar. Apnya hati-hati. Berapa puluh ribu jangkah kira akan itu dhewe untuk wong teko Masjid Agung kantor pos sampai ngalor perapatan wulon alhamdulillah sing selamat iku kasal menggo nang ngene salat ya menggo blae iki karo sing ngrungokno karo sing delok napa mungkin klenteng padha kata sekolahan RDU marang ngoten Masjid Sabul Mutadin marang kuburan marang ngono jenenge niku kantor kelurahan karo sing delok blas-blas bareng ulon alhamdulillah semangat tak melan lek bare delok semangat alhamdulillah kula kabeh mahane jamare bare-mare ning juar kabeh teko mah dipisti bojo usah gak mari-mari ya Allah ya bayangaken umur iso suwe ya insyaallah sami Ali Habib Abdullah sama asegap sama cuma fitnya insyaallah lebih fit saya bukti ini ya anak wolu ini gak diobat harus gak duwe. Iki para bapak kula bunga saestu. Dan lebih kembali lagi kami-kami penyelenggara Al-Mukarram Ustaz Basir Abdul Hamid bisa menyantuni anak-anak yatim piatu. Anak yatim tok pun per anak 50.000. 50 anak 2.500.000. Dekek pelembungan, dekek jajan alhamdulillah masyaallah. Kalau bunga Al-Mukarram asli bunga saestu. Bunga nopo tertib aman kadek lancar dan diikuti oleh semua lapisan masyarakat plus sekolah-sekolahan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boten kurang nopo-nopo panganan utuh, panganan dicukup minuman si akeh si aniku. Alhamdulillah. Niki harokai satu Muharram. Dari itu terus kiai-kiai mengatakan senajan kula niki kula lahir tanggal 8 Rabiul Awal Mulud tahun 1358 berarti mulud bakal niki kan Muharram Sofar Rabiul Awal mulud bakal niki umur kula 73 tahun alhamdulillah. Jadi saya dari patokan niku Muharram. Kapan-kapan Abu Haram nih, masya Allah. Sebab satu Muharram termasuk tahun Hijriah. Mengapa kok di hitung saking hijrah kanjeng Nabi, kok tak dihitung lahirnya kanjeng Nabi tidak? Kranten waktu kanjeng Nabi lahir masih belum mampu-mampu, agama Islam masih belum ada sama sekali. Jadi waktu kanjeng Nabi lahir itu masih belum ada Islam sama sekali. Mengapa kanjeng Nabi waktu menerima pertama kok jadi itu dari situ tahun baru Hijriah tahun baru Islam tidak? Kranten waktu kanjeng Nabi menerima pertama ini kok gencar-gencari wong kafir Quraisy mengganyang kanjeng Nabi. Baru kanjeng Nabi hijrah ke Madinah mulai agama Islam timbul terus masya Allah sampai sekarang ini boleh dikatakan menurut sensus penduduk tahun 85 pemeluk Islam seluruh dunia sudah mencapai 1.250.000.000. Menurut sensus penduduk dunia tahun 85 dulu, umat Islam seluruh dunia sudah mencapai 1.250.000.000. Itu semua boleh lepas saking perjuangan beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dibantu penuh oleh para sahabat-sahabat kanjeng Nabi, khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. So, sekarang mungkin sekarang tambah 85 saiki 2010 pinten iki wis setelah 5 tahun. gue tambah-tambah meningkat. Mereka ini sampai ketemu sedoyo sing hadir iki para bapak sama nejep berpangutangan. Wajib, wajib dan wajib, amar ma'ruf nahi mungkar. Dari itu atau tidak itu urusan Gusti Allah Taala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Bun. Semakin iki ada dua diktat. Yang pertama ing menika doa yang tercantum dalam kitab Jawahirul Bukhari halaman 561. Kitab Jawahirul Bukhari halaman 561. Niki hadis bunga tuntunane Kanjeng Nabi langsung. Monggo diwaca. Lah kula al-fakir angsal ijazah saking almarhum Kyai Haji Ali Maksum Krapyak Jogja. Dikaten. Ijazah ijazah min Kyai Haji Ali Maksum Yogyakarta. Tahun 83 biyen. Dari sampai sekarang sudah berumur 27 tahun niki. Kula waca. Mas Mak, niki kalau bisa tiap salat-salat diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syairin birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah, luar biasa, luar biasa. Niki doa ingkang dipun waos dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Bon bali ma'atu gon bali besok akhirat gon bali kita pasti sudah kita akan kembali ke hadapan Allah Ta'ala besok di kiamat ma'aduna. Lajeng niki waj'alil hayata gusti, mugi-mugi kehidupan saya ini menjadi tambahan bagi kami untuk nambahi ibadah kata panjenengan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Sembahyang berjamaah iso sono urip, maca Quran wiridan sedekah silaturahim haji poso bisa karena masih hidup. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Lebeja Allah Ta'ala waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Lais mati. Alhamdulillah kita sudah boten gupu-gupu menangkal kejelekan. Kita boten gupu-gupu ngedoi kemaksiatan. Kita mboten repot-repot menghindari penggoda. Sing penggoda niku menjurus datang maksiat datang Allah Ta'ala. Mati. Itu namanya rohatan fi mingkulli syarrin. Wis niki doa monggo diwaca. Kalau baget terutama al-mukarram Ustaz Basir Abdul Hamid kalau bisa tiap-tiap sholat dibaca satu kali saja. Paling-paling setengah menit. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu. Pertama alladhi. Kedua ketiga allati. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lajeng yang kedua, alhamdulillah niki wonten ngene kitab Sa'adatu Dhoin, kathah faedahe, luar biasa faedahe. Niki dungane Nabi Adam alaihissalam waktu beliau tobat datang Gusti Allah Ta'ala. Dan tobatnya Nabi Adam itu oleh tobat 200 tahun. Tobat Allah Ta'ala 200 tahun. Diterima tobatnya tepat pada tanggal 10 Muharram. Tepat pada tanggal 10 Muharram. Batalaqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaihi. Diterima tobatte Nabi Adam sejak beliau tobat selama 200 tahun. Diterima tobat Adam tepat pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kalau ningali wonten kitab Ar-Radul Faiq para bapak, masyaallah. Ada 20 peristiwa yang justru terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram termasuk bulan sing mulya saestu. Sebab ada 20 peristiwa niku terjadi pada 10 Muharram. Satu, diterima tobat Nabi Adam alaihissalam. Dua, diangkat Nabi Idris dari langit. Warafakna napa niko makanan aliyah. Dua, tiga, selamat Nabi Nuh songko banjir bandang selama 6 bulan takamilan. Mantang-manting 6 bulan akhir kandas wonten niko daerah Kutub Utara itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, selamat Nabi Ibrahim alaihissalam dari apinya Namrud. Yo bongkoyo ngulu selamat. Lek delok kitab An-Bidayah wa Nihayah sampeyan. Wong sanegara niku ndolek kayu diklumpukno nggih. Napa niku diobong, Pak? Ya Allah, wong sanegara ndolek kayu sak gunung ngoten, Pak. Diobong masyaallah. Waduh, luar biasa mabul-mabule. Bareng kate ngelebono Abi Ibrahim gak iso yo pergi panase. Jarak 1 kilo gak kuat hari ini. Jarak 1 kilo gak kuat. Saking katai kayu, setan beri informasi gampang ahai panteng noai Ibrahim itu panteng akan, Pak. Masya Allah, tadi Ibrahim itu panteng akan. Wuh, kata tengok ngeri gendi kok ngeri wau kun ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Masih mubel-mubel Ibrahim selamat sebab api tidak membahayakan bagi beliau. Itu juga justru terjadi pada 10 Muharram. Kemudian lainnya, Nabi Musa alhamdulillah para bapak, Nabi Musa diselamatkan songkok kejaran Fir'aun saat tentara-tentarae sampai Falakul Bahri pecah segorone. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yaakob alaihissalam buta. Masya Allah buta. Mikir anake Nabi. Sinten Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin sampe buta. Masya Allah. Iso melek malih niku nggih tanggal 10 Muharram. Hanya termasuk diterima tobat Nabi Daud alaihissalam. Termasuk napa niku? Nabi Kendaniku Nabi Masya Allah Nabi Yunus dal saking perut ikan selama 40 hari juga keluar Nabi Yunus dari itu kan tepat pada tanggal 10 Muharram dan lain-lainnya. Mereka mungkin para bapak harus mungkin kalau tanggal 9 Muharram ayo bareng-bareng poso. Burung kira-kira nggih, poso nggih. Adib ya, adib ya. Yang namanya puasa Tasu'a. Tanggal 9 Muharram. Kalau tahun ini jatuh pada hari Rabu. Minggu Rabu malih. Minggu Rabu malih. Masya Allah. Lajeng jangan sampai lupa tanggal 10 Muharram. Mengerti kalau waktu ini niki. Niki saking jasa si almarhum Ki Sarwani Abdan, guru kula. Ngene gini. Mangke sing kedua niki. Poso dina Asyura. Tanggal 10 Muharram. Yang tahun ini jatuh pada hari Khamis. Yen Tasu'a dina Rebo lan Asyura dina Khamis. Nawaitu sama hudin an sunnati yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Masya Allah. Iki Pak G. Kemudian bagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam niki? Yang kedua, mensemak Allahumma anta ta'lamu sirrona. Asali sirri. Wonten kitab Sa'ad itu bare asline sirri. Sadaran halaman 647. 647. Asali sirri niki wong akeh. Allahumma anta ta'lamu sirrona wa ala niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina diriku to kanjen Allah taala kata maksiati faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hun. Lajeng niki Masya Allah nyuna Allah taala. Niku duduk ya sepuro. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabtalana wardona bima qasamtalana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Niki terakhir masyaallah tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin birahmatika ya arhamar rahimin. Tolong para bapak sing nyekel dutat niki sampean butuh podhi kata yuga-yugane bojone tanggane dulure kaya kabeh iki. Yang kedua doa ini doa Nabi Adam alaihi salam. Ada 6 keistimewaan. Kalau doa ini wonten enten. Enten kok beto. Nggih, enten. Wonten ngene. Saudara enten keterangane ada 6 faedah kalau kita baca. Insyaallah makin marebu kula beto ini. Kula langsung mali, monggo sarang-sarang kalu kula. Allahumma anta ta'lamu sirrona wa ala niyatana. Fadbal ma'birotana wan ta'lamu hajatina fatina su'lana wa ta'lamu ma'fi anfusina fa'fir lana dunubana fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yakinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kattabtalana wardona bima qasamtalana anta waliyuna bid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin birahmatika ya arhamar rahimin. Niki diwaca sing dhuwur setengah menit sing dhuwur sak menit setengah masuk gak gelem. Sing terakhir niki jaluk awake waras, anake soleh, rezekine cepak. Lah sing terakhir iki lho. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil jasad wa salahan fil walad wa rizqan fil balad. Ha, Al-Baqarah bahasa niki, kadhatur mangilai kluyar kluyur ya payu alhamdulillah inten niki payu nggih. Wa rizqan fil balad. Wa ghinan an kulli hatat al kulli hat. Tidak minta-minta orang lain. Cukup awake dhewe. Angsal rezeki langsung saka Gusti Allah. Tapi wa ghinan an kulli ahad. Bi fadli kul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya ten maca nggih. Lebih-lebih para bapak, para sejarah yang hadir niki, kalau anda menjadi imam, ojo lali niki. Ya. Juga jangan sampai lupa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, pengajian di Masjid Agung Bangil niki. Ustaz tersekoi ngono ya akeh wong ireng alhamdulillah muga-muga barokah kabeh nggih muga-muga paringi barokah kabeh ilmu sing manfaat kabeh kok ngedresi hari ini mang kliati ana sing ngrungono tak gawe lah paling-paling kajinadi pamamilan ameh berhasil gitu tadi kata alhamdulillah nggih monggo kan bareng-bareng kali kula Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil jasad wa salahan fil walad wa rizqan fil balad wa ghinan an kulli ahad bi fadli kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niki para bapak para sederek sing pertama jelas saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing kitab Jawahil Bukhari halaman 561. Yang kedua jelas niki dongane Nabi Adam alaihi salam waktu beliau tobat diwaca niki dan diterima tobatnya. Yang ketiga niki susunane ulama-ulama salam soleh, ulama-ulama kuno ya Abdullah bin Al-Haddad, Ahmad bin Isa al-Muhajir dan lain-lainnya. Monggo diwaca muga-muga kita angsal barokah para habaib, para ulama, para kiai-kiai muga-muga. Kemudian yang kedua. Iku kali iki. Niki pertama bacaan-bacaan di malam Asyura. Ini tiap tahun saya ulang-ulang Pak Kamilan, tiap tahun kula ulang-ulang niki. Napa lek dina Asyura niku dina Khamis? Posone Asyura hari Khamis yang atas dibaca malam Khamis. Ngaten. Yang atas dibaca malam Khamis. Napa panjang niki? Panjang niki. Amek merong jam kadang rong jam. Kau apa setahun pisan Al-Mukarram dan Basir. Satu sholat dua rakaat. Wis sing paling enak sholat tasbih. Kaya tahu. Kira-kira konco-konco niku tahu sholat tasbih. Tahu nanti ya. Alhamdulillah. Lah gak tahu kebacut rek masyaallah. Setahun pisan niki mun gawe kawisan. Dua membaca ayat kursi. Aja lali bismillah pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'udhu hidhuma wal 'aliyyul 'adzim. Bismillah Allah. Niku 360 kali. Ya rada suwe, rada lejar. Tapi biasa-biasa sing wiritan itu kok asma syuti ni masyudi. Iki biasa wiritan niku diwaca ping 300 ndak apa-apa. Napa rahasiane niki lek diwaca ping 300 Abdullah nggih sedaya mawon niku sampean seakan-akan tiap hari Anda sudah membaca kursi. Sebab hitungan setahun itu 360 hari. 360 hari diwaca niki berarti seakan-akan tiap hari Anda sudah membaca ayat kursi. Pada waktu dino Asyura niko. Lajeng tahun ini kita apa niki? Oh kita mi anah terangaken. Yang ketiga baca kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. 48 kali saitungane sehari semalam dua kali 48 sehari semalam niku 24 jam dua kali 48 jam. Sing terakhir 12 saitungane bulan setahun 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niki. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidatun. Fa'tinillahumma khairaha wa khaira ma fiha. Wasrif anni syarraha syarra ma fiha. Wa syarra fitnatiha wa muhtasatiha wa syarra nafsi wal hawa wa syaitanir rajim. Gampang Pak. Sing suwe niku ayat kursi ne tak lho. Liyane gampang enteng-enteng niki. Tapi kalau baca semua, insyaallah 3.5 jam beres. Setahun pisan. Itu dibaca malam Kamis, malam. Lajeng paginya dalam keadaan puasa maca niki. Paginya hari Kamis dengan puasa niki maca. Satu, sunat puasa hari Asyura. Kalau tahun ini jatuh pada hari Kamis. Dua, memperbanyak sedekah. Biasai Al-Mukarram, Basir, Abdul Hamid, Blonjo nang bojone 100 dik, iki pumung Asyura tak tambahi 200. Alhamdulillah. Nggih, ngoten lho. Nggih iki Muharram kon besok tak jenenge tak belanjane 150, saiki 200. Alhamdulillah. Langsung bengi dilikam ngene. Langsung dilingkap sampean kecuali gak dibojo ya. Dilingkap temenan iki arek-arek are sing Joko-Joko gak kerengun sampean ya gak apa-apa nampak nang makne nang dulu-dulu re memperbanyak sodako. Kalau bisa seperti tadi pagi, kalau bisa seperti tadi pagi dole arek yatim-yatim 5 dia kayak 10 ribu, masyaallah dik kena 10 ribu. Jangan ya, Caca cepat dibujuk. Ngunul, amin ngunul. Abdullah ya, singkuman kon dikol ya, dimake. Bayra itu ke pabrik. Lulus ngeten, rambut kena. Hati gajarane seakhir rambutnya nak hati mau ketikin tenaken. Jadi toh kau usah ngunul ya. Alhamdulillah bekarom, sabdasir. Kita sudah menyantuni anak yatim piatu pertemalam-malam awali tanggal 1 Muharram iki tanggal 10 Asyura. Yang ketiga, berbuat baik kepada keluarga. Lah dino apa? Bojone tambahi belanjane anake kebah. Satu, poso, memperbanyak sedekah, berbuat baik pada keluarga. Asyura. Kedua, membaca dengan menghadap kiblat dan khusyuk. Membaca doa menghadap kiblat dan khusyuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Apa rahasianya? Wallahu alam. Kertas. iki jasa langsung saking almarhum Ki Haji Sarwani Abdan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iki pagi lho. Untuk tahun ini Khamis. Mes besok lusa ben lali. Sing terakhir 7 kali. Saitungane Jumat 7 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hitungannya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaihi. Subhanallahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimati tamati kulliha as'aluka salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim bahwa hasbi wa ni'mal wakil. Ni'mal wawla wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala ta'ala ala nabina khairi khalki Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. 7 kali. Tiap-tiap sekali. Ini bagi ilingku loh. Sekali. Tiap lagi loh. Sahabat. Apa? Mau dimana ya? Adan. Biar seluruh tubuh niki angsal barokah dunia niki seluruh tubuh termasuk anak-anak kecil Anda yang belum bisa baca ngoten. Niki para bapak para sederek kita pung-pung menghadapi Muharram tahun baru niki kita meningkatkan kita nawaitu wis nawaitu pung-pung tahun baru insyaallah tak tingkat no ibadahku. Tak tingkat no ibadahku. Termasuk terutama meningkatkan ibadah sembahyang berjamaah. Niku sangat dijagaaken Pak temenan niku. Lan waca wonten ngene kitab Irsyadul Ibad. Umar bin Khattab radhiyallahu an khalifah kedua setelah Abu Siddiq radhiyallahu an niku napa gak ada kebon subure masya Allah kebon subure masya Allah kebon wong kebon kok saiki kok sawah masya Allah seketok kuning kali panen padahal kata ngoten kebon kurma subure pol tiap-tiap pohon masya Allah. Wah ini ku gembel-gembel. Malpul khatab ini ku delok-delok farhan. Masya Allah alhamdulillah. Saking sering delok kebon ini ku mulai dadakan kari jamaah dhuhur. Ya ampun mas, mbetas padosi mau. Inna lillah wa inna iraji'un. Mohon. Padahal tiap-tiap khalifah ini ku kanya Nabi. Tentu Nabi tiap sembahyang imami. Bersedek radhiyallahu an tiap sholat ini ada di khalifah. Jadi lek pimpinan sebagai kanjeng Nabi ku mesti imami. Termasuk menurut radhiyallahu an. Bareng kurang jam wis panggen iki mbok jam 10 nang kebon kelalen delok senenge delok buah kurma koyo gembeli. Bareng mulai para sahabat-sahabat wis sembahyang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wis saksenane ya. Saksenane ya. Kebon kuwi iku tak sedakono kanggo fakir miskin. Langsung. Napa? Krana ketinggalan berjamaah dhuhur. Jadi kebon kaya ngono regane miliaran niku langsung disedakono. Kira-kira kanca-kanca ngoten kira-kira. Wis aku ketinggalan sembahyang dhuhur berjamaah sepeda motorku sedako kira-kira ngono gelem. Tak kira-kira. Niki Pak Khattab radhiyallahu anhu saking oleh merloaken sembahyang berjamaah. Kalau yang ganteng itu cedak omae gak jamaah ya durugi kon. Kirang jangka mean. Kedua, ente seorang ulama sakit, boten sembahyang subuh jamaah. Wong loro. Boten sembahyang subuh berjamaah sakit. Disambangi wong loro telu papat limo koncone. Apa sampe sembahyang jamaah loro, masyaallah takziah. Artinya nyambangi takziah. Masyaallah, masyaallah. Dadi sampe gak sembahyang subuh main krono, iya loro aku. Nek wong limo sing takziah iku sesambang wong limo. Wong kiai gede bareng anake mati sing nyelamat iku lebih daripada 10.000 sing nyelamat. Anake mati sing nyelamat 10.000. Jadi kiai mang, ya Allah ya oprek. Saiki agama kalami dunya. Aku ki gak sembahyang subuh berjamaah sing tak jenang aku mek wong limo. Sementara anakku mati sing tak jenang aku 10.000, masyaallah. Oh, tembak. Lah kan ya kira-kira waduh anake mati sing tak sing terang ae pe wadah dudu kesaktian e dudu kramate dudu kiai-kiai e wah bangga iku mboten ya apa saiki agama piye iki 600 tahun yang lalu ya apa agama iki dadi agama saiki kalah mbek dunya aku loro gak sembahyang subuh jamaah sing sambang nang aku mek wong limo. Baru mana aku mati si sembahyang si takziah ni pusing nanti uang 10.000. Dua, tiga, ingatkan, enten ulama. Selama 40 tahun pak, kira-kira saya kocok-kocok ni jamaah ni ku isoh 40 tahun ni 40 tahun full jamaah. Katik menangi takbir imam. Bayangno 40 tahun. Bareng si Jidino ibune mati. Ibune mati nggih ngrumat. Nggih, nimbel ngafani macam-macam berarti. Ketinggalan jamaah. Sekali niku selama 40 tahun nggih niki ketinggalan jamaah sembahyang. Ya Allah, aku tidak jamaah sembahyang zuhur. Ibuku mati ya Allah. Wis tak gantengnya sembahyang sunat ping selawi sembahyangan berarti 50 rakaat sak sembahyangan 2 rakaat kemudian kanggo nambel ini kalau jamaah sebab jamaah niku niki yang dengarani ganjarane 27 tiklan sholatul jamaati afdalu min sab'in wa isrina darajatan kalau enggak ya enggak jadi sebab jamaah niku 27 kali iklan derajat. Iki mboten. Nek selawe. Saya derajat. Jadi untuk mencapai ganjaran jamaah niku kabeh itu sembahyang ping selawe. 50 rakaat. Muga-muga ae sembahyang 50 rakaat itu gawe nambeli aku gak jamaah pisan ning wau. Turu dipen malaikat, "Hei, Syekh. Sampeyan gak sembahyang dhuhur mang, semen genteni sembahyang selami jak semah. Nggih. Cek kula iki sik utuh jamaah kula. Iya. Utuh jamaah semahmu, tapi kon golek gak oleh fadilahe amin malaikat. Oh, ten jarine. Ya napa? Iya bener. Kon tetep oleh ganjarane jamaah selama 40 tahun. Tapi untuk waktu niku awakmu gak oleh barokahe amin malaikat. Ya napa sampean? Mergane kanca-kanca niki lek sampeyan sembah berjamaah ambek al-karim kaya husni ghairil maudhubi alaihim waradhdallin. Ya husni amin, pil amin. Ah, bareng kok, bareng. Loh, barenge amine imam ambek makmum iku dibareng ambek amine malah ekat entek di sampeyan. Dadakan to amin ngene iki jare wong Syiah jare batal iki apa gaya apa amin kok ngeten iki lho amine imam kali makmum kali malaikat bareng pak entek dosa men jare wong Syiah batal amine. Katmono muni apa katene? Katene muni apa katene? Dadi wong dolim meneng ae. La Allah, kok gak sembayang. Tadi kok diocok, wah amin ya orang Syiah itu batal. Jadi bau isu-isu. Halo-halo. Tek sadane. Niki para bapak, para sederek saya tentang dua diktat niki monggo dilampahi. Nggih, monggo dilampahi. Tahun niki Rabu Haram kita nah itu. Wis tiap-tiap satu Muharram gelem gak gelem kabeh sing hadir umure tambah. Lek umure tambah otomatis tambah cedek kate mati. Nanti barane kuburan. Tapi kalau kita itu satu Muharram strat untuk nambah ibadah, itulah orang yang untung. Tidak masyarakat menyaksikan orang itu baik. Kanjeng Nabi, karang Nabi. Tuba liman tola umruh wa hasuna amaluh. Oh, wong apik iku. Napa sebab kanjeng Nabi? Umurnya tambah, amale akeh. Padahal tiap hari itu, tiap-tiap hari makin elek, makin awek jenenge. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarr minhu. Saiki luwih elek jam wingi. Wingi luwih elek bang winane terus saben taun terus tambah elek. Kok ana wong Islam iman lan jamaah saben taun kok tambah apik kelakuane. Hebat sampean. Semong-somong so waktu ini tambah elek, tapi semua tambah api kelakuannya. Wah, alhamdulillah. Pekatan para bapak ini, monggo nama itu satu Muharram kita gunakan untuk mulai memperbaiki ibadah kita datang Gusti Allah Ta'ala. Pun ini, kalau ada masalah-masalah, silakan Al-Mukarram sebasti berada ada masalah monggo. Sementara aku lagi dengan ucapan Inna Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalani terak. Alhamdulillah. Sekali lagi saya terima kasih pada masyarakat Bangil khususnya partisipasinya tadi pagi tentang jenenge niku pawai taruh dipunparingi waduh sing mau jenenge nyumbang aku wasi dibandingi alhamdulillah. Nggih, lebih-lebih muga-muga tahun maneh ana sing juang lebih banyak lagi khusus untuk anak-anak yatim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inni as'aluka sihhatan fil jasad wa salahan fil balad wa rizqan fil balad wa ghinan 'an kulli had bi fadli kulli Allah wa had Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar wa adkhilna birrahman ya'zu ya ghafur ya rahman. Wa sallallahu ta'ala al-Fatiha.